Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Tayyib, tafaddalu iqra'u kullukum. Baik. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Masih dalam bab kufru man tarakas salata. Kufurnya orang yang meninggalkan salat. Qala al-Imam al-Ajurri Muhammad ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala fi kitabihi syari'ah haddathana al-Firyabi qala haddathana Abu Ayyub Sulaiman ibn Abdirrahman ad-Dimashqi qala akhbarana Ayyub ibn Suwaid qala haddathani Yunus ibn Yazid qala haddathani Zuhri qala akhbarani Sulaiman ibn Yasar annal Miswar ibn Makhramah akhbarahu hina tu'ina Umaru radhiyallahu anhu annahu dakhala alaihi. Huwa wa ibnu Abbasin. Dari Sulaiman bin Yasar, beliau mengkabarkan bahwa Miswar bin Makhramah bercerita pada saat peristiwa ditikamnya sahabat Umar ibnul Khattab, bahwa Miswar dan Ibnu Abbas masuk menemui Umar radhiyallahu an. Falamma asbaha afza'uhu. Tayyib. Tatkala barakallahu fikum subuh ya telah mulai bersinar, sudah mulai terang. Mereka pun mengkhawatirkan kondisi sahabat Umar. Faqalu as-salah as-salah. Dan mereka mengingatkan sahabat Umar, salat, salat. Nah. Faqala, maka Umar berkata, na'am. La hadza fil islami liman taraka salata fa shalla wal jurhu yas'abu damman atau yus'ibu damman. Sahabat Umar mengatakan, ya tentu, karena tidak ada bagian di dalam agama Islam ini kalau seseorang itu sudah meninggalkan sholat lima waktu. Nah, artinya kalau sudah tidak punya bagian lagi dari Islam, berarti ya sudah keluar dari Islam. Itu syahidnya. Kemudian sahabat Umar pun mengerjakan sholat dalam kondisi darah masih terus ya keluar, barakallahu fikum, dari luka beliau. Nah, tayyib. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Abdullah al-Husain ibnu Muhammad ibni Ufair al-Ansari qala akhbarana Nasr ibnu Ali al-Jahdami qala akhbarana Wahb ibnu Jarir قال أخبرنا قرة ابن خالد عن عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة عن المسور ابن مخرمة قال دخلت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين تعين. Ketika pada peristiwa sahabat Umar ditikam, aku pun masuk menemui beliau. Faqalu as-salah ya amiral mu'minin. Maka sebagian ya jamaah mengingatkan salat wahai amirul mu'minin. Nah, karena beliau belum menyempurnakan salatnya. Faqala as-salatu Allah idzan wala hadza fil islam liman taraka salah. Nah, salat tentu ya. Nah, demi Allah kalau begitu. Karena tidak ada bagian di dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Nah, jadi sisi argumennya jelas yang menunjukkan bagaimana pandangan sahabat Umar ibn al-Khattab tentang orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada bagian di dalam agama Islam ini. Artinya dia telah teranggap keluar darinya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Peristiwa ini termasuk salah satu tragedi. Barakallahu fikum, yang mengawali munculnya fitnah-fitnah besar dalam sejarah peradaban umat Islam. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sahabat Umar sendiri, barakallahu fikum, sempat bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman. Pernah bertanya kepada Hudzaifah, kamu tahu tentang satu berita fitnah yang akan melanda umat ini? Nah, Hudzaifah mengatakan, iya, fitnah seorang istri kepada suami, fitnah wanita kepada laki-laki. Bukan, kata Umar, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Nah, oh tentu, kata Hudzaifah, saya tahu. Tapi sekarang kondisinya masih aman. Nah, ada pintu yang begitu kokoh membendung fitnah-fitnah itu untuk ya membanjiri umat Islam. Nah, sahabat Umar bertanya, apakah pintu itu nanti akan terbuka atau hancur, pecah? Kata Hudzaifah, bal tuksar. Pintu itu akan hancur, terpecah. Nah, sudah, sahabat Umar langsung memahami. Murid-muridnya Hudzaifah bertanya, apakah Umar itu tahu kalau yang dimaksud dengan pintu itu adalah dirinya? Maka Hudzaifah mengatakan, ya, tentu dia tahu. Sebagaimana dia tahu kalau setelah hari ini adalah besok. Barakallahu fikum. Baik. Fitnah ini barakallahu fikum dilakukan oleh seorang budak Majusi yang dikenal dengan nama Abu Lu'lu'. Al-Majusi, dia adalah budaknya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nah, barakallahu fikum. Jauh sebelum peristiwa ini, Hafsah pernah mendengarkan doa ayahnya yang sedikit aneh. Nah, di mana saat itu sahabat Umar berdoa, Allahumma rzuqni qatalan fi sabilika wa wafatan fi baladi nabiyika. Allahumma rzuqni, ya Allah, berikan rizki kepadaku, qatalan fi sabilika, terbunuh di jalanmu, nah, dalam kondisi syahid, fi baladi nabiyika, dan itu terjadi di negeri nabimu, di Madinah. Maka ketika Hafsah mendengarkan, Hafsah bertanya, wa anna dzalika, bagaimana mungkin? Ya, wong dikatakan oleh Nabi barakallahu fikum, na'am, keamanan kota Madinah dan kota Mekah setelah barakallahu fikum ditaklukkan. Berarti kan mengisyaratkan seolah-olah ada perang di situ. Barakallahu fikum. Nah, masa ada perang di kota Madinah kalau mintanya sang ayah meninggal dalam kondisi syahid? Gak mungkin lah, bi, masa kayak gitu ya. Masa bisa? Kota Madinah sudah aman, tapi panjenengan minta meninggal di kota itu dalam kondisi apa? Syahid, ya kan? Kan aneh. Nah, masa mungkin, bi? Maka kata sahabat Umar, innallaha ya'ti bi amrihi an nasya'a. Kata sahabat Umar, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan urusannya, perintahnya sesuai yang dia kehendaki. Artinya ya, kalau Allah mau, ya bisa saja. Tidak ada yang mustahil. Nah, Abi akan meninggal dalam kondisi syahid, dan itu terjadi di negeri nabinya. Nah, barakallahu fikum. Al-Muhim. Ayat itu disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Sahabat Umar ibn Khattab barakallahu fikum, sebenarnya beliau sudah punya sikap, ya, aturan dalam kepemerintahan atau pusat pemerintahan di Madinah saat itu. Tidak boleh masuk ke kota Madinah orang yang masih dalam kondisi kafir. Nah, boleh masuk kalau sudah jadi muslim. Itu diantara keputusan sikap politik beliau. Nah, pokoknya ada orang kafir nggak boleh masuk. Nah, sampai ketika Al-Mughirah ibnu Syu'bah mengirimkan sebuah surat disertai dengan seorang budak barakallahu fikum, Abu Lulu Al-Majusi, di dalam suratnya Al-Mughirah, na'am, meminta sarannya Umar untuk mengizinkan budak ini masuk. Karena budak ini punya skill, punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Nah, Abu Lu'lu' ini dia seorang pengrajin belati pedang. Ya. Nah, dan hebatlah. Pedang bikinan dia itu barakallahu fikum berkualitas, ya. Selain kuat, tajam, juga memiliki seni ukiran yang juga indah. Nah, dia itu seorang haddad, seorang barakallahu fikum naqash dan najjar, ya. Nah, jadi tiga keahlian ini dipadukan, dia pandai mengukir, pandai barakallahu fikum na'am mengolah kayu sehingga ya pegangan pedangnya itu juga bagus. Nah, jadi anak ini punya bakat, wahai Amirul Mukminin. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi umat Islam. Kalau panjenengan mengizinkan, monggo, bisa dimanfaatkan jasa anak ini. Nah, tayyib. Tapi yang namanya sudah suratan takdir, entah kenapa Umar pun mengubah kebijakannya. Karena mungkin menurut beliau, tayyib, punya kemaslahatan untuk kaum muslimin, ya sudahlah. Nah, dan juga menunjukkan bagaimana sikap para sahabah yang saat itu lebih mengedepankan husnudzon, ya, berbaik sangka. Nah, barakallahu fikum. Ternyata Al-Mughirah bin Abu Lu'lu ini sudah memiliki dendam, ya. Khususnya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, yang dia merasa dipersulit ketika berada pada barakallahu fikum wewenangnya Al-Mughirah, dikasih kerjaan yang susah, sering dipukul. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia melapor kepada Umar. Dan Umar menasihati Al-Mughirah. Nah, jangan keras-keras sama budakmu, ya. Nah, tayyib. Tapi rasa dendam itu tetap ada. Barakallahu fikum. Nah, terutama ketika dia melihat tawanan-tawanan perang dari putra-putra mahkota bangsa Persia. Barakallahu fikum. Nah, yang berada pada kekuasaan umat Islam. Barakallahu fikum. Iya. Enggak rela dia pangeran-pangerannya itu menjadi budak-budak bangsa Arab. Orang Islam. Nah, padahal dia melihat bagaimana sikap sahabat Umar yang begitu santun, yang begitu lembut, ya. Jadi kepada anak-anak raja Persia, nah, pangeran-pangeran itu sahabat Umar sangat lembut dan halus mesikapi mereka. Nah, dielus kepalanya. Gimana nak? Ya. Dimana ayahmu? Ayahku meninggal. Mati. Nah. Siapa nama ayahmu? Fulan. Ya. Disayang sama. Sama sahabat Umar. Tapi Abu Lu'lu melihat itu sebagai bentuk penghinaan. Gaya kamu sok. Nah, ya. Sok penyayang, sok begini. Nah, pencitraan itu namanya. Oh, ya. Tayyib. Ya, namanya sudah benci. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga dia merencanakan sebuah barakallahu fikum rencana yang sangat keji, yaitu ingin membunuh Umar. Ditambah lagi dia bertemu dengan salah seorang barakallahu fikum komandan perang dari bangsa Persia, ya. Nah, seorang jenderal yang bernama Hurmuzan. Nah, dan disertai dengan barakallahu fikum, nah, pelayannya, mereka pun merencanakan kalau Hurmuzan dia pura-pura masuk Islam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada sahabat Umar. Nah, sebenarnya mereka bertiga itu sempat dipergoki oleh putranya Umar ibn Khattab, yaitu Ubaidillah, saudaranya Abdullah bin Umar. Nah, lagi ngobrol barakallahu fikum orang tiga ini, dan lihat ternyata di situ Abu Lu'lu' memegang belati ya, yang cukup aneh, tidak dikenal oleh mereka bangsa Arab, berarti yang megangnya itu di tengah, punya dua sisi. Ini ada tajamnya, ini ada tajamnya. Paham ya? Pedangnya itu di tengah. Bisa gini, bisa gini. Ubaidillah melihat, kenapa dia bawa senjata itu dimasukkan? Dia sama Ubaidillah langsung. Nah, langsung bubar. Ya. Saat itu Ubaidillah gak ada sedikit barakallahu fikum kejanggalan, tapi dia berusaha menutupinya dengan husnudzon karena dia tahu Abu Lu'lu ini memang kerjaannya adalah seniman belati, pengrajin pedang atau pisau. Ah, biasalah, memang itu profesinya dia, ya kan, bawa pisau. Nah, mungkin ada transaksi atau bagaimana. Ya udah, dibiarin. Nah, padahal itu adalah rencana mereka untuk membunuh ayahnya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Bagaimana kelanjutannya? Ba'dal adzan insyaallah. Nah. Al muadzin yuadzin. Baik. Jadi setelah peristiwa itu, barakallahu fikum, keesokan paginya ketika sahabat Umar hendak mengimami sholat subuh, ya, itu disebutkan barakallahu fikum terjadi pada saat ya, hari Rabu, Yaumul Arbi'a, qabla nihayati dhil hijjah, bi arba'ati ayyam, 4 hari sebelum bulan dhul hijjah itu selesai. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Subuh hari Rabu, barakallahu fikum, 4 hari sebelum bulan dhul hijjah itu berlalu. Barakallahu fikum. Baik. Saat itu Abu Lu'lu sudah mengendap-endap di dalam masjid. Barakallahu fikum. Naam. Karena memang kondisi masjid saat itu tidak seperti zaman sekarang, ya. Nah, penerangannya itu ala kadarnya, pakai lentera api biasa, sehingga ya subuh gelap. Naam. Gak tahu sholat yang di samping itu siapa. Ya, nah, tahu-taunya ya semuanya ada saudaranya sholat di samping. Nah, mereka baru tahu yang samping siapa setelah barakallahu fikum selesai dan matahari sudah mulai barakallahu fikum tayyib naik, baru kelihatan usi fulan, usi alan, sebutkan masih gholas gitu ya. Nah, sehingga merupakan peluang bagi Abu Lu'lu di situ dia mengendap-endap. Dia setelah menyiapkan belati yang sudah dia siapkan, memiliki 2 sisi yang pegangannya itu ada di tengah, dan itu belati sudah dia lumuri dengan racun yang mematikan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ketika sahabat Umar meluruskan shaf, sawu shufufakum, barakallahu fikum. Naam, beliau bertakbir. Baik. Ya, itu langsung Abu Lu'lu ketika para jamaah yang lain sudah mengikuti, mereka khusyuk dalam sholatnya, Abu Lu'lu langsung dengan sigapnya dia barakallahu fikum, naam, menyergap sahabat Umar dan menusukkan belatihnya itu ke pundaknya Umar. Ya. Kemudian di pinggangnya juga. Gitu ya. Barakallahu. Nah, wah, itu langsung ya, rame orang, barakallahu fikum. Yang di belakang barakallahu fikum tahu kejadian itu, langsung hendak menangkap sang pembunuh tadi, dia langsung membabi buta. Wah, gitu ya. Nah, jadi ada 13 orang yang kena tusukan itu. Membabi buta, 7 mati. Nah, yang barakallahu fikum 6 masih selamat. Ya, nah, baik. Dia berlari ke kanan, ke kiri, pokoknya siapa yang dekat kena tusuk semeri. Cerak, cerak, cerak, cerak. Nah, barakallahu fikum. Sampai ada seseorang, barakallahu fikum, jamaah yang mendapatkan celah, kemudian melemparkan burnusnya kepada Abu Lu'lu' tadi, tayyib, langsung jatuh dia, terpleset, barakallahu fikum. Ketika dia merasa barakallahu fikum na'am tidak bisa selamat, dia langsung bunuh diri. Ya. Habis. Mic-nya ini menjiwai dia. Ikut mati pula dia. Barakallahu. Ya. Matilah itu Abu Lu'lu' Al-Majusi pada saat itu. Nah, saat itu langsung dengan sigap barakallahu fikum, Abdurrahman bin Auf menggantikan sahabat Umar untuk mengimami dengan ringan salat subuh. Selesai barakallahu fikum, itu sahabat Umar sudah pingsan ya, langsung dievakuasi barakallahu fikum. Nah, sahabat Umar. Nah, pingsan tidak sadarkan diri, sudah hampir barakallahu fikum tayyib. Ya, terik matahari beliau baru sadar. Kemudian ketika bangun beliau langsung as-shallan nas. Apa salatnya sudah selesai? Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi ketika beliau bangun barulah disebutkan riwayat tadi. As-shalah, as-shalah ya Amirul Mukminin. Nah. Tayyib. Akhirnya beliau wudu sholat. Nah, tayyib, dalam kondisi darah tadi masih tetap ngalir, ya. Nah, dari pundak dan bagian pinggangnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian beliau bertanya, tayyib, siapa yang melakukan ini? Nah, maka dikatakan Ghulam Al-Mughith ibnu Syu'bah. Abu Lu'lu. Nah, beliau langsung bertakbir, Allahu Akbar. Nah, dan beliau langsung memuji Allah, alhamdulillah alladzi lam yaj'al qatili yasjudu sajdatan lillahi ta'ala qattu. Beliau bersyukur memuji Allah yang menyebabkan pembunuhan beliau adalah seseorang yang belum pernah sujud kepada Allah. Nah, bukan kaum muslimin yang membunuh. Dan itu termasuk doa beliau. Iya. Nah, ternyata apa yang beliau minta dikabulkan oleh Allah. Beliau barakallahu fikum terbunuh di kota Nabi dalam kondisi barakallahu fikum na'am tayyib di jalan Allah. Nah, beliau sempat mengatakan jangan kalian tergesa-gesa menghukum anak itu. Nah, mungkin beliau ingin menguak ya konspirasi siapa itu, nah apakah ada aktor di balik itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kata mereka sudah mati Amirul Mukminin orangnya, sudah bunuh diri dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kata beliau. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian dipanggillah barakallahu fikum tabib ya untuk barakallahu fikum menangani pengobatan beliau, dituang barakallahu fikum madu di bagian luka tadi, muncrat keluar. Nah, kemudian dituangkan lagi susu juga keluar lagi. Tabibnya geleng-geleng kepala. Nah, enggak bisa, Mas. Baik. Sulit untuk menolong. Nah, barakallahu fikum. Saat itu sahabat Umar barakallahu fikum masih mengkhawatirkan barakallahu fikum kalau memang hal itu terjadi karena ada orang-orang yang dendam, ya, terzolimi oleh beliau, sehingga beliau manggil Ibnu Abbas. Beliau sangat dekat sama Ibnu Abbas, ya. Nah, beliau sangat kagum sama Ibnu Abbas ini, ya. Nah, masih muda tapi punya kedewasaan, pinter, cerdas, panggil Ibnu Abbas. Ibnu Umar yang menjadi penopang. Beliau sandar kepada Ibnu Umar. Nah, sembari Ibnu Umar menggunakan tangannya untuk tetap menyumbat itu darah yang terus keluar. Nah, sudah tangis-nangis itu, ya. Nah, memangku seorang ayah dalam kondisi seperti itu. Nah, baik. Panggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sini. Nanduk. Kamu panggil masyarakat. Nah, tanya sama mereka. Apakah ada kezoliman yang pernah aku lakukan kepada mereka? Kamu umumkan. Apa aku punya salah sama mereka? Nah, jadi ketika itu Ibnu Abbas mengatakan siap ambil umminin. Sam'an wa ta'an. Beliau keluar, setiap melewati barakallahu fikum ada kerombolan manusia. Beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Sesungguhnya Amirul Mukminin memerintahkan kepada aku untuk bertanya kepada kalian. Apakah ada di kalangan kalian yang pernah beliau sakiti? Apakah ada di kalangan kalian yang pernah beliau zalimi? Nah, barakallahu fikum. Karena ya orang kalau sudah punya kekuasaan itu kadang lupa, enggak nyadar, ya. Dia ngomong itu menyakitkan hati orang lain. Dia melakukan satu tindakan menyakiti hati orang lain, padahal menurut dia itu biasa-biasa saja. Dan Umar khawatir itu terjadi. Ya. Nah, setelah Ibnu Abbas menyampaikan itu, mesti pada nangis semua. Mereka seperti kehilangan anaknya sendiri yang masih muda belia, barakallahu fikum. Artinya mereka enggak menyangka kalau Umar akan pergi secepat itu. Barakallahu fikum, nangis-nangis dan mengatakan, enggak benar, ya. Justru kami sangat mencintai beliau. Bahkan kami rela menggantikan umur kami untuk menambah umur beliau seandainya bisa. Nah, barakallahu fikum. Setiap lewat mesti apa yang disampaikan oleh mereka seperti itu. Ya, mereka mencintai sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Setelah itu Ibnu Abbas barakallahu fikum kembali dan menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari tanggapan rakyat barakallahu fikum. Nah, sahabat Umar agak sedikit tenang. Barakallahu fikum. Nah, abshir ya Amir Mukminin. Mereka semua mencintai Anda. Tidak ada yang membenci Anda. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Beliau panggil lagi Ibnu Abbas. Nah, ya. Kamu ke Aisyah. Nah, sampaikan kepada Aisyah bahwa Umar Ibnu Khattab menyampaikan salam kepadanya. Jangan kamu bilang Amirul Mukminin, karena sekarang saya adalah rakyat biasa, bukan lagi Amirul Mukminin. Nah, sampaikan kepada dia bahwa Umar minta izin untuk bisa dikebumikan, dikuburkan. Nah, di dekat dua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, barakallahu fikum. Karena beliau tidak ingin, ya, apa yang beliau sampaikan itu menjadi sebuah titah atau perintah. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu salaf ya, barakallahu fikum. Jadi dengan besarnya otoritas kekuasaan yang mereka miliki itu tidak membuat mereka lupa diri dan cenderung memaksakan kehendak dan keinginan mereka. Barakallahu fikum. Nah. Tapi sampaikan, ini permintaan orang yang bernama Umar, bukan permintaan Amirul Mukminin. Nah, sehingga dia berharap Aisyah benar-benar memberikan izin itu dengan pilihannya, bukan karena titah. Tapi kalau yang namanya titah kan tetap yang namanya rakyat, sam'an wa ta'atan. Nah, karhan atau barakallahu fikum dalam kondisi terpaksa atau dalam kondisi sukarela. Nah, beliau tidak mau. Ya, beliau ingin Aisyah benar-benar memilih sesuai dengan barakallahu fikum pilihannya. Maka Aisyah mengatakan, tidak perlu seperti itu. Ya, nah, sedari awal saya sudah menginginkan Umar dikuburkan di dekat dua sahabatnya. Nah, artinya Aisyah mengizinkan barakallahu fikum. Kembali Ibnu Abbas menyampaikan kepada Umar, "Naam, Amir, ya Amirul Mukminin, abshir." Naam. Ibunda Aisyah telah mengizinkan Anda untuk dikuburkan di dekat dua sahabat Anda. Nah. Selanjutnya beliau ketika nasi duduk, beliau minta, ya, tempelkan pipiku ke tanah. Nah, Ibnu Umar enggak tega, ya, taruh di paha. Tanah, di tanah, di tanah. Barakallahu fikum. Akhirnya ditempelkan di tanah. Nah, beliau ingin merasakan tanah sebelum kematiannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wailaka ya Umar, in lam yaghfirakallah." Celaka engkau wahai Umar kalau Allah tidak mengampunimu. Nah, barakallahu fikum. Sampai sedalam itu barakallahu fikum karakter mereka ya, para sahabat. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan sahabat Umar itu istananya sudah dilihat sama Nabi. Ya, nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul cerita, aku melihat satu rumah yang sangat mewah. Istana besar. Nah, entah kenapa Nabi itu pengen masuk. Enggak pernah pengen tahu, ya. Nah, tapi lihat rumah itu, beliau penasaran. Pengen tahu, kok rumahnya bagus sekali. Nah, Rasul bertanya, itu rumah siapa? Maka kata Jibril, itu rumah sahabat Umar ibn Khattab. Tahu itu rumahnya Umar, enggak jadi. Karena tahu sifatnya Umar yang barakallahu fikum, naam, memiliki ghirah, ya, kecemburuan. Orang yang sangat menjaga privasi kehidupan pribadinya. Nah, enggak pengen diumbar sama orang. Ya. Nah, ketika aku tahu itu rumahmu wahai Umar, enggak jadi masuk, ya. Sungkan sama panjenengan. Nah, ya. Segen saya sama kamu. Jadi enggak jadi masuk. Nah, ketika Umar mendengarkan itu mengatakan, "Kenapa demikian wahai Rasulullah? Engkau adalah Rasulullah, orang yang aku cintai. Kenapa engkau tidak masuk ke dalam rumah itu?" Nah, enggak. Ya, karena aku tahu itu rumahmu, jadi aku tambah segan. Nah, sudah banyak info-info dari Nabi tentang bagaimana barakallahu fikum jaminan terhadap Umar. Tapi lihat ketika mendekati kematiannya, rasa khaufnya itu barakallahu fikum tidak mengalahkan rasa rojaknya. Ya, tetap mencurigai dirinya sendiri. Bukan merasa tidak pernah salah, bukan merasa barakallahu fikum orang yang selalu benar. Padahal sudah dapat jaminan surga. Nah, orang zaman sekarang barakallahu fikum ya, baru jadi pimpinan pondok pesantren, baru jadi barakallahu fikum naam, ketua A, ketua B, barakallahu fikum naam. Tayyib. Ya, baru yang mengatur urusan dakwah A, B, C. Nah, sudah merasa pendapat dia itu pasti benar. Dia enggak mungkin salah, barakallahu fikum naam. Tayyib. Ya. Terlalu barakallahu fikum membanggakan pendapat-pendapatnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu sahabat Umar ya. sebuah karakter yang wajib untuk kita tiru. Ya, nanti antum siapa tahu jadi orang-orang besar di sini. Allahumma amin. Ya, nah, jangan lupa untuk meneladani perangai beliau. Siapa tahu nanti jadi pimpinan pondok pesantren di sana, di sini, ya. Barakallahu fikum. Nah, jangan sombong. Nah, jangan membanggakan diri. Enggak ada jaminan kita itu orang yang maksum, bukan. Ya, nah. Tayyib. Belajarlah untuk mendengar. Barakallahu fikum. Naam, saran orang lain, nasihat orang lain, arahan orang lain. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Telinga dikasih dua, mulut satu. Tujuannya apa? Biar kita lebih banyak mendengar daripada berkicau. Ya. Nah, lebih banyak diam dan lebih banyak mendengar daripada bicara. Barakallahu fikum. Nah, itu sahabat Umar. Ya, jadi beliau mengajarkan kepada kita sikap tawadu. Barakallahu fikum. Sikap tayyib. Raja dan khauf yang ditempatkan pada tempat yang benar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Radiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Wa ghafara lahu. Tayyib. Dzunubahu jami'an. Allahumma amin. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi kisahnya sahabat Umar dalam banyak kitab-kitab sejarah barakallahu fikum disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya tadi, kemudian dalam Fathul Bari juga ada barakallahu fikum. Naam. Dan kitab-kitab sejarah yang lain. Tayyib. Yang pernah Anda baca, Hurmuzan masuk Islam dan baik keislamannya, dan ketika salah satu anak Umar membunuhnya, ia mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Naam. Bisa dicek lagi nanti. Ya, apakah Hurmuzan yang Anda maksud itu sama dengan Hurmuzan yang saya maksud? Nah, karena itu nama-nama orang Persia yang umum, ya. Barakallahu fikum. Naam. Dicek kembali nanti. Usul saja Ustaz, kalau syariat taklimnya coba tolong rawinya disebutkan secara rinci biar tambah semangat taklimnya. Naam, ya maksudnya kayak ada bermufrad ya. Nah, sebutkan rawinya satu persatu, bagaimana keadaannya. Barakallahu fikum. Ya, usulan yang bagus. Kita inginnya seperti itu. Tapi karena keterbatasan apa? Keterbatasan buku. Nah, ya. Baik. Ini rawi-rawinya barakallahu fikum. Tobakotnya itu ya nazil ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, barakallahu fikum, itu masih bisa kita cari di tahdzib atau takrib, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau di syariah itu kita harus butuh kitab-kitab yang lain. Nah, dan itu keterbatasan saya. Ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Nah, barakallahu fikum. Bisanya ya segitu. Kalau ada mufrad masih memungkinkan kita mencarinya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu alasannya. Jadi saya hanya membacakan sanadnya, tidak saya rinci barakallahu fikum satu persatu karena tadi keterbatasan ya diri saya barakallahu fikum dari sisi maraji yang ada. Nah, baik. Dan juga kalau antum lihat di dalam syarahnya, Syekh Rabi juga enggak membahas secara rinci ya. Dalam kitab Adz-Dzari'ah, rawi-rawinya enggak dibahas secara rinci sama Syekh. Beliau hanya langsung mensyarah gitu saja. Nah, per fakrah atau per sanad barakallahu fikum, nah, itu disyarah sama beliau. Hanya beberapa rawi saja yang mungkin terkadang beliau bahas, beliau kaji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah punya perbendaharaan kitab yang banyak sehingga bisa berbagi dengan antum semua. Allahumma amin. Tayyib, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.